wis lawas kepuntel wong solo lati. Wasang wis lawas kita sio-sio sun ikhlasaken mergo ono anggandi. Islam non dunia hati sunwes lumu suara sunwes waro cerita ketul sun ketuni diwasi pika sing ngerti tahun lalu.